Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allah baina yaday sa'ati basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi idznihi wa sirajan munira. Shalawatullah wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi al-athhar alladhina qad sahibu nabiyyana wa rasulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali kita bersyukur pada Allah bahwa nikmat iman yang ada pada diri kita telah menggerakkan kita untuk berusaha, mengabdi, beribadah, taat, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kehendaknya dan tuntunan Rasulnya. Pertahankan nikmat ini sampai kita mati. Kedua adalah saya susulkan terima kasih dan syukur saya khususnya kepada DKM Masjid Al-Jihad Karawang yang telah memberikan izin fasilitas umat ini untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah panitia dan LSM yang telah bekerja keras untuk terwujudnya acara ini, dan terakhir para wartawan, para peliput, saya ucapkan terima kasih kepada antum semua. Mudah-mudahan ini semua bagian daripada ta'awun alal birri wat taqwa, dan mudah-mudahan semua itu menjadi amal saleh untuk kita sekalian. Rasanya perlu untuk saya kemukakan. Tadi Bapak Kiai, Ketua Majelis Ulama Indonesia Karawang, menyitir dan menyinggung tentang perkara musibah yang melanda bangsa kita. Terus menerus, tak kenal henti, besar, kecil, ada yang menelan kerban sedikit, ada yang banyak, ada yang ringan, ada yang berat. Yang jelas itu adalah musibah. Dua hal yang ingin saya ingatkan jamaah sekalian. Pertama adalah, mari kita doakan. Doakan saudara-saudara kita yang terkena musibah itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat musibah itu dari mereka. Mudah-mudahan mereka diberi kesabaran, mudah-mudahan sabarnya mereka jadi pahala dan amal saleh untuk mereka. Dan mudah-mudahan Allah ganti musibah itu dengan sesuatu yang lebih baik untuk mereka. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tetapi yang kedua, para jemaah sekalian, saya perlu juga untuk mengingatkan kita semua, dan antum semua juga harus menyampaikan kepada orang yang tidak hadir, belajarlah dari musibah ini, karena sesungguhnya Allah telah memberitahu kepada kita. Kata Allah, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Kerusakan di darat, di laut, itu adalah muncul nampak ke permukaan, tidak bisa kita merem, kita tidak bisa menutup telinga, kita tidak bisa tidak tahu. Semua itu adalah disebabkan karena sebab dan upaya manusia. Ketika kekufuran merajalela, ketika kemaksiatan berkembang pesat, dua, kekufuran dan kemaksiatan. Ketika kekufuran dan kemaksiatan ini merajalela, maka tunggu tanggal mainnya murka Allah Subhanahu wa taala akan Allah turunkan kapan saja tanpa kita mengundang dan kita berencana. Kita harus berlindung kepada Allah dan segera dari kufur berhijrah menuju iman, dari maksiat menjadi taat, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala menuju jalan yang lurus. Jalan yang diajarkan oleh Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalan yang dilanjutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in, dan para sahabat yang telah gigih bahkan rela mengorbankan yang paling berharga dalam dirinya, yaitu nyawanya, sehingga Islam sampai kepada kita. Jamaah rahimakumullah, tema yang akan kita bahas, tema besarnya adalah mengenal dan mewaspadai kesesatan Syiah. Dan untuk hal ini, saya akan berbicara dari sub bahasan, sub pokok bahasan, bertalian dengan ajaran dan penyimpangan Syiah. Jamaah sekalian, perlu untuk saya sampaikan bahwa tentang sikap yang kemudian terakhir diterbitkan oleh Majelis Ulama menyikapi tentang Syiah ini adalah sebagaimana dinyatakan, bahwa ini adalah merupakan jabaran dan penjelasan teknis dan rinci dari rekomendasi Rapat Kerja Nasional MUI pada Jumadil Akhir 1404 Hijriah atau bertepatan dengan bulan Maret 1984, di mana di sana dinyatakan bahwa faham Syiah mempunyai perbedaan-perbedaan pokok dengan Ahlus Sunnati wal Jamaah, dan umat Islam harus meningkatkan kewaspadaan terhadap masuknya faham ini. Bukan saja itu, tetapi juga fatwa MUI 22 Jumadil Akhir 1418 Hijriah bertepatan dengan 25 Oktober 1997 tentang mut'ah. Lalu dicantumkan, kalau tadi halaman 16 bagi yang memegang buku, adalah buku ini mempunyai tujuan. Tujuan yang pertama adalah pada halaman 9, agar menjadi pedoman bagi umat Islam Indonesia dalam mengenal dan mewaspadai penyimpangan Syiah sebagaimana yang terjadi di Indonesia. Berikutnya sebagai bayan resmi dari Majelis Ulama Indonesia MUI dengan tujuan agar umat Islam tidak terpengaruh oleh faham Syiah, tidak terpengaruh oleh faham Syiah, dan dapat terhindar dari bahaya yang akan mengganggu stabilitas dan keutuhan NKRI. Sedemikian rupa pengkajian ilmiah ini telah dilakukan, tentu adalah tidak berdasarkan emosi, tetapi merupakan gabungan Komisi Fatwa dan Komisi Pengkajian MUI Pusat yang nanti Profesor Muhammad akan menjelaskan kepada kita sekalian. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, bertalian dengan penyimpangan Syiah ini, maka harus definitif, harus kita fahami dulu apa yang dimaksud dengan menyimpang itu. Saya awali dengan mukaddimah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran surat ketiga ayat 64, kata Allah, "Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah wa in tawallaw faqul ushadu bi anna muslimun." Di dalam tafsirnya beliau Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan, kata beliau, mari kita bergabung, berkumpul untuk sepakat pada satu kata, satu kalimat yang disepakati oleh para nabi dan rasul, yang tidak ada yang menyelisihinya kecuali orang yang membangkang dan sesat. Berikutnya adalah ada pernyataan dari Syekh Bakar Abu Zaid dalam kitab Al-Ibtal li Nadhariyatil Khalq Bainad Dinil Islam wa Ghairihi Minal Adyan. Beliau mengatakan, kata beliau, wajib hukumnya ayat ini, surat Al-Imran tadi, menjadi syiar, simbol untuk seluruh kaum muslimin ketika melakukan jidal, melakukan dialog dengan ahlul kitab dan selain ahlul kitab, bahwa kalimat itu adalah yang menjadi misi nabi dan rasul. Dan selain itu, kata beliau, wa kullu juhdin yubzalu li tahqiqi ghairi hadhil usul fa huwa batilun batilun batilun. Semua upaya yang dilakukan di luar daripada perkara ini adalah hukumnya batil. Ya. Berikutnya adalah apa yang harus kita ketahui tentang judul ini, penyimpangan Syiah dari Ahlus Sunnah. Tiga kata, penyimpangan Syiah atau Rafidah, dan yang ketiga adalah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Apa yang dimaksud dengan menyimpang, apa yang disebut dengan Rafidah, apa yang dimaksud dengan Ahlus Sunnati wal Jamaah? Kalian sekalian, silakan catat ayat surat An-Nur ayat 63. Kalau ada penyimpangan, apa yang harus kita sikapi? Allah berfirman, "Falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hindarilah orang-orang yang menyelisihi dari ajaran, dari perintah, dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, maka mereka akan ditimpa fitnah di dunia dan musibah azab di hari akhir. Ibnu Katsir mengatakan yang dimaksud dengan an amrihi dalam ayat adalah amri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkara yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabilihi jalannya, wa huwa minhajuhu pedomannya, wa tariqatuhu jalannya, wa sunnatuhu sunnahnya, wa syari'atuhu dan syariahnya. Fatuzanul aqwalu wal a'malu bi aqwalihi wa a'malihi. Seluruh perkataan, perbuatan, apa yang kita lakukan semuanya harus ditimbang dengan ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, maka dia adalah akan menjadi tertolak. Begitu Ibnu Katsir mengatakan pada kita. Berarti kalau tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentu yang meriwayatkan dari mereka, maka hendaknya dihindari. Jadi menyelisihi ajaran Rasul, sunnah Rasul, din Rasul, tentu yang diriwayatkan oleh para sahabat kepada kita sekalian. Siapa Rafidhah itu? Para jemaah sekalian, saya tidak nampak, saya menukil dari apa yang mereka orang Syiah katakan dalam kitab namanya Tarikh atau Nasikhu At-Tawarikh. Nasikhu At-Tawarikh, penghapus sejarah. Dikatakan bahwa inna nasan min ru'asa il-Kufah wa asrafiha, orang-orang dari pemimpin dan tokoh Kufah yang membaiat kepada Zaid, adaru yauman indahu, hadir pada suatu hari, kemudian mengatakan rahimakallah ma taqulu fi haqqi Abi Bakrin wa Umar, apa pendapat Anda tentang Abu Bakar dan Umar? Zaid, beliau mengatakan ma aqulu, aku tidak mengatakan fihima pada keduanya, Abu Bakar dan Umar, illa khairan, kecuali baik-baik. Kama lam asma' fihima min ahli baiti, sebagaimana aku tidak pernah mendengar dari keluargaku, illa khaira, kecuali baik-baik. Ma zalamna, ma zalamana, tidak membuat atau berbuat zalim kepada kami, wala ahad khairana, tidak seorang pun yang dizalimi oleh dua orang ini. Wa amila bi kitabillahi wa sunnati rasulih, bahkan Abu Bakar dan Umar telah berusaha beramal sesuai dengan kitabullah dan sunnah rasulnya. Namun setelah itu dikatakan, lamma sami'a ahlul kufah minhu hadhil maqalah, ketika didengarnya oleh orang-orang Kufah perkataan Zaid ini, rafadu, mereka rafadu, menolak. Wa malu ilal baqir, kemudian cenderung kepada yang oleh mereka disebut al-imam al-baqir. Faqala Zaid, kemudian Zaid mengatakan, rafaduna al-yawm, kalian menolak kita hari ini. Walidzalika summu hadhil jama'ah Rafidhah, karena itu sejak saat itu orang yang menolak Zaid karena sikapnya yataraham yataradda ala Abi Bakrin wa Umar, menyatakan baik kepada Abu Bakar dan Umar, lalu orang atau kelompok itu disebut dengan Rafidhah. Jadi kalau kita bicara Rafidhah, antara lain orang yang menolak sahabat, antara lain adalah pemimpin kaum muslimin pertama, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan berikutnya.